Mitra bisnis, pemblokiran situs online yang dianggap radikal dan menyebarkan kekerasan menjadi pro kontra. DPR tidak setuju Menkominfo asal blokir, namun politisi PDIP Masinton Pasaribu setuju. Yang mengancam ideologi negara harus diblokir. Untuk membicarakan masalah ini, saat ini saya telah tersambung dengan pakar komunikasi Effendi Ghazali. Bang Ege, apa komentar Anda? Jadi kalau dalam ilmu komunikasi kan pasti ada dua hal. Hal yang pertama, kebebasan dari seseorang atau kelompok itu, batasannya itu adalah kebebasan dari orang lain atau kelompok lain gitu. Jadi artinya orang itu nggak bisa hidup merasa gak sukanya dia, menyatakan kebencian terhadap orang lain boleh dibunuh, orang lain itu kafir dan lain sebagainya. Itu kalau di dalam tatanan negara Republik Indonesia kan batasannya undang-undang dasar kita, kemudian ada juga undang-undang tentang dunia maya atau elektronika itu, serta juga undang-undang kebebasan ya, kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam pers dan sebagainya. Nah karena itu, kalau dia sungguh-sungguh sudah secara eksplisit menyatakan ya atau menyatakan kebencian kepada orang lain, mau berjihad, apalagi langsung menyebut-nyebut ISIS dan sebagainya, itu pemerintah punya hak mewakili undang-undang dasar kita, mewakili undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melakukan blokir itu. Tapi pada bagian lain, sebetulnya kalau dalam komunikasi itu, ada juga strategi yang disebut sebagai strategi melakukan perlawanan ya, atau melakukan negosiasi ide, negosiasi wacana gitu. Caranya bagaimana? Nah ini barangkali yang harus dimiliki oleh kementerian. Kalau yang ada di Indonesia ini kan sebetulnya bukan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hampir semua kementerian kita itu sejak, kecuali pada waktu Pak Alwi Dahlan barangkali ya, selebihnya itu adalah Kementerian Informatika. Jadi dia ngurus bagaimana memblokir, bagaimana membagi-bagikan gelombang, akan lelang-lelang frekuensi gitu-gitu dan sebagainya. Nah, pada bagian komunikasi itu mestinya ada negosiasi, ada deliberasi untuk wacana, ide dan sebagainya. Jadi kan itu beberapa situs yang diblokir itu ya, kecuali dia betul-betul sudah eksplisit, sudah terlalu jauh, kita blokir. Tapi kalau tidak, mestinya ada satuan tugas khusus ya dari pemerintah kita, misalnya di Kementerian Kominfo, dan kemudian itu mengajak para relawan juga di seluruh Indonesia itu untuk kemudian melakukan masuk ke situs-situs tersebut, melakukan diskusi di situs-situs tersebut misalnya. Jadi menawarkan gagasan lain, tidak sepenuhnya gagasan Anda itu benar. Anda tahu nggak ada ayat ini, tidak sepenuhnya gagasan itu benar. Anda tahu nggak nasib keluarga ini, Anda tahu nggak fakta seperti ini, itu yang sebetulnya harus kita lakukan. Nah, di beberapa situs jejaring sosial, katakanlah Facebook, begitu banyak saling counter attack mengenai suatu topik. Tapi ujung-ujungnya tetap saja tidak ada penyelesaian. Lalu bagaimana, Bang? Ya, jadi gini, dalam konteks itulah, sebetulnya kan dulu orang bercerita atau punya gagasan besar, Habermas juga punya gagasan besar kan, bahwa media arus utama selama ini itu mengesampingkan akses kelompok-kelompok tertentu. Jadi pemilik modal aja yang bisa punya media, begitu ya. Lalu kedudukan antara orang yang berkomunikasi itu selalu tidak seimbang gitu. Lalu dipikirkanlah apakah apa sebuah platform yang membuat orang itu bisa seimbang, diperlakukan adil, boleh masuk, bisa punya media dan sebagainya. Mula-mula internet itu dianggap sebagai platform atau apa ya, wadah yang ideal sekali. Lama-lama orang tahu bahwa isinya pun adalah yang seperti Anda sebutkan tadi, maki-maki, orang bersembunyi di balik diri sendiri, lalu mulai menyemai kebencian dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya katakan tadi, kedua upaya itu tetap harus paralel. Jadi upaya yang pertama adalah melakukan blokir itu sah. Sebenarnya pemerintah punya hak mewakili undang-undang dasar kita, konstitusi ya, dan undang-undang dan peraturan lainnya. Tapi pada bagian lain, tetap saja walaupun kita bosan, kita benci, harus ada orang yang ditugaskan buat melakukan, tidak hanya counter-attack. Kalau counter-attack, dia maki, kita maki gitu. Misalnya dia bilang B, titik-titik, nama hewan. Nah, kita sebut lagi, A, titik-titik, nama hewan. Itu sekedar berkelahi di udara namanya. Tapi kadangkala, yang akan menang itu justru orang yang mengatakan, oh nggak apa-apa, silakan maki saya. Itu makian buat saya. Tapi kalau buat bangsa ini, jangan memaki. Yang kita butuhkan adalah ini. Misalnya, jadi itu betul-betul bagian dari komunikasinya gitu. Nah, kita butuh juga orang yang sebetulnya ya, kalau mau jujur, kita butuh juga orang yang saling memarahi dengan bahasa yang lugas itu, supaya orang yang menyerang itu ya tahu bukan cuma dia yang bisa nyerang-nyerang gitu, orang lain juga bisa menyerang dia gitu. Tapi kalau hatinya sudah benar-benar dibutakan oleh sebuah ideologi, hatinya sudah betul-betul dibutakan oleh kebencian, maka jalan keluarnya kan itu, diblokir satu, atau yang kedua, mulailah masuk dengan teori-teori persuasi gitu. Nah, kapan itu endingnya, itu proses yang terus berjalan, dan itu pun sedang sangat dipelajari itu. Nah, artinya belum selesai itu, kita nggak bisa mengatakan ini formula yang paling efektif buat mengalahkan radikalisme. terorisme, bahkan juga penyebaran pornografi dan lain sebagainya. Jika demikian, di mana batasan sebuah situs dianggap sebagai menyebarkan kekerasan dan dianggap radikal sehingga harus diblokir? Menurut saya barangkali menteri perlu bikin satu tim yang setidaknya terdiri dari civil society. Ada juga teman-teman yang selama ini merupakan wakil dari media dakwah yang moderat ya. Kemudian juga kapan perlu ada DPR di dalamnya. Tim inilah kemudian yang mendiskusikan kenapa ini diblokir, kenapa yang itu tidak, kenapa ini perlu diblokir. Dan bahkan, ini agak penting, tim ini juga seyogyanya menerima keluhan atau tuntutan kapan perlu ketika orang merasa yang saya lakukan itu masih dijamin loh oleh undang-undang dasar kita dan undang-undang dan peraturan yang berlaku di tanah air kita. Kok Anda blokir? Nah, kita duduk sama-sama, kita lihat lagi. Oh iya, ternyata oke, Pak ya. Tapi kalau sudah lewat batas ini, kami blokir misalnya. Jadi kesempatan ini yang harusnya ada gitu, yaitu mengajak orang lain, tidak serta-merta Kementerian Kominfo itu merasa dirinya paling ahli, lalu karena diorder oleh institusi lain yang memang terkait dengan anti-terorisme gitu, terus langsung dia blokir. Jadi perlu melibatkan civil society, secara sangat penting juga melibatkan teman-teman kita yang selama ini melakukan dakwah melalui media online misalnya, melalui situs, blog, Facebook, dan sebagainya itu, yang pada prinsipnya mereka tidak melakukan upaya untuk menyebarkan radikalisme. Demikian pakar komunikasi Effendy Ghazali. Saya Kiki Wijaya.